السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya kebersamaan kita dengan ilmu. Ini nikmat yang sangat besar. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, hadirin, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Bertafakkur, berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang firman-firman Allah, tentang tuntunan, pola dan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesaat, sebentar saja, itu lebih baik daripada qiyamul lail, beribadah sepanjang malam. Jadi bertafakur, merenungi, berfikir tentang sebuah ayat, sebuah hadis, lalu diresapkan di dalam hatinya, itu kata para ulama, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, itu lebih baik daripada beribadah semalaman, hadirin. Padahal mungkin kita tafakur cuma 5 menit, 10 menit, atau sepanjang kajian misalnya 45 menit direnungin, diresapi, terus di apa, samakan frekuensinya, terus korelasi dengan diri saya, itu apa sih ini kajian hari ini. Itu tuh lebih baik daripada ibadah semalaman, hadirin. Pahalanya, efeknya, dampaknya ke dalam kehidupan seseorang, pengaruh pada keimanan seseorang, itu luar biasa. Makanya ketika kita dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk bertafakur, itu pahalanya besar banget. Dan sebaliknya juga, jangan sampai pas kajian ngantuk, hadirin. Kalau ngantuk, mana ada tafakurnya? Jadi kalau ngantuk bukan tafakur itu, hadir. Tafakur itu diresapin, di apa, flashback lagi pekan ini aku ngapain ya, terus ini nih aku banget nih hadir gitu misalnya. Itu tafakur, hadirin. Tapi kalau udah ngantuk, main handphone, terus disambi ini, sambi itu, yang akhirnya pecah konsentrasi, ya bisa jadi kajian 2 jam tuh gak ada hasilnya apa-apa. Gak ada pengaruhnya ke iman. Gimana tadi kajiannya, oke gak? Ada hikmah apa enggak? Wah, kajiannya Masya Allah. Apa kesimpulannya? gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lo harus dengar sendiri. Karena dia tidur tadi hadirin. Jadi gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ini yang perlu kita terus tanamkan. Dan para sahabat itu meresapi, merenungi kajian, sehingga memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Maka semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hadir tapi juga merenungi, meresapi, menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagaimana minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kita masuk ke hadis berikutnya hadirin sekalian. Hadis Anas bin Malik. Hadis yang simple dan hadis ini mind blowing loh hadirin. Cukup mengejutkan banyak orang ketika pertama kali baca hadis ini. Karena ada kaitannya dengan menolong orang yang zalim. Wah, kok bisa? Ah itu. Mari kita simak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau dan ulama-ulama yang lain, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita sampaikan, kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan mendoakan seperti itu tidak lain tidak bukan permintaan dan didikan Imam Nawawi rahimahullah itu sendiri dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Silakan dibaca lagi. Itulah. Dan itulah didikan para ulama. Didikan para ulama itu membuat orang itu saling sayang, saling ngedoain. Dan ngedoainnya harus tulus. Bukan basa-basi, bukan formalitas. Jadi benar-benar semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, keluarga beliau, orang tua, guru-guru beliau, ulama-ulama. Dan sekali lagi itu didikan Imam Nawawi rahimahullah. Itu permintaan beliau, dan permintaan beliau itu sangat baik dan harus kita perhatikan. Karena kita punya hutang budi banyak sama beliau. Kita belajar nih udah sampai hadis ke-242 kurang lebih. Perbedaan 1-2 penomoran itu biasa. Dan kita belum kasih apa-apa sama Imam Nawawi kecuali doa kita dan menjalankan nasihat dan didikan beliau yang mengantarkan kita kepada Rabbul Alamin. Itu maksudnya. Jadi semoga Allah merahmati kita semua, amin Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan. Wa anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Ah ini mengejutkan hadirin. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi, yang zalim dan yang terzalimi. Tolonglah, perintah jelas unsur fi'ul amr, fi'il al-amr, bagi belajar bahasa Arab. Unsur, tolonglah, perintah ini, kata kerja perintah. Dan dalam ilmu usul fikih, catat baik-baik, al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Al-aslu fil amri yaqtadil al-wujub. Hukum asalnya perintah itu mengandung makna wajib, hadirin. Hukum asalnya. Jadi konsekuensi dari perintah itu wajib dilaksanakan. Itu hukum asal ya. Illa bisarifin, kecuali ada dalil lain yang mengarahkan bukan ke wajib tapi ke sunnah misalnya. Kalau enggak ada dalil lain, kalau enggak ada arahan lain, hukum asalnya wajib. Walaupun enggak ada kata-kata wajib. Nah, ini unsur akhwaka zaliman au mazluma, kita lihat lagi, tolonglah, ini perintah nih, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Berarti kan hukum asalnya wajib menolong yang zalim dan menolong yang terzalimi, hadirin. Ini mind blowing banget, ini mengejutkan kita. Makanya bukan hanya kita yang baru pertama kali membaca hadis ini yang terkejut, itu para sahabat yang dengar pertama kali juga terkejut. Faqala rajulun, maka berkata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana madhluma, ara'aita in kana zalima kaifa ansuruh. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menolong orang itu ketika dia dizalimi, ketika dia terzalimi, ketika dia dianiaya. Ara'aita in kana zalima kaifa ansuruh, maka tolong kasih tahu saya bagaimana saya menolong dia kalau dia yang ada di pihak pihak yang menzalimi. Jadi saya akan tolong saudara saya akan tolong orang kalau dia dizalimi. Atau saya selama ini nolong orang kalau dia dizalimi. Saya tolong dia. Nah, ini tolong kasih tahu saya gimana cara nolong orang yang zalim. Gimana cara nolongnya orang yang zalim itu? Dibantu, misalnya kalau kita lanjutkan bahasa-bahasa kita nih, didukung gitu, dilindungi, nah itu. Ini gimana caranya nih? Nolong orang yang zalim, hadirin. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Tahjuzuhu au tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Tahjuzuhu wa tamna'uhu wa tahjuzu au tamna'uhu, kata Nabi SAW, cegah dan larang dia melakukan kezaliman. Cegah, larang, hentikan kezaliman tersebut. Fa inna dzalika nasruhu, sesungguhnya itulah cara menolong orang tersebut. Itu hadirin. Cegah, hentikan, larang dia melakukan kezaliman. Itulah cara mencegah atau menolong orang yang zalim. mencegah orang yang zalim. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Lalu ada orang yang bertanya, gimana kalau aku mengerti, aku pernah, bahkan aku terus menolong yang terzalimi, tapi gimana caranya menolong yang zalim? Lalu kata Nabi SAW, cegah. Cegah. Larang. Itulah cara kita menolong dia. Itulah cara kita menolong dia. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, catat baik-baik. Yang pertama hadirin, wajibnya menolong orang yang dizalimi. Kita mulai dari yang jelas dulu aja ya. Jadi hadirin, kalau melihat orang dizalim itu jangan diam, kecuali ada kondisi, misalnya akan membuat dampak yang jauh lebih besar. Dampak yang jauh lebih besar, mudarat yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melawan dan bertindak ketika beliau dan para sahabat beliau dizalimi di awal-awal dakwah di Mekah. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh keluarga Yasir, ketika beliau lagi dizalimi, beliau lagi disiksa, beliau hanya mengatakan, Allah perintahkan kita untuk bersabar, gitu. Au kama qal. Jadi saya belum diperintahkan untuk melawan, padahal dizalimi itu hadirin. Dan kita dengar, kita mengenal ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Semenjak Nabi SAW mengatakan hal itu keluarga Yasir sabarnya minta ampun dan gak ada pertanyaan lagi. Gak ada pertanyaan. Sampai kapan? Kenapa kita begini? Kenapa kok ini berat banget? Gak ada. Setelah ucapan itu, sabran ala Yasir fa inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian itu surga. Udah, dijalanin aja. Nah pertanyaannya, kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi SAW melawan unsur akhaka zaliman atau madlun pada saat itu, karena mudaratnya akan jauh lebih besar. Ini bukan Nabi SAW enggak berani. Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling berani. Tapi sebagaimana beliau manusia yang paling berani, beliau adalah sosok yang paling nurut dan yang paling patuh terhadap risalah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu. Makanya jadi pribadi yang nurut itu bukan berarti jadi pribadi yang lemah. Jadi pribadi yang nurut itu bukan berarti jadi pribadi yang penakut. Bedakan antara nurut sama penakut itu beda. Walaupun salah satu alasan orang nurut sama pihak lain itu karena dia takut sama tuh orang. Tapi dalam konteks kita enggak, kita diminta untuk demikian. Nurut itu misalnya, maksudnya gini loh, misalnya istri nurut sama suami, itu bukan karena istri takut suami. Atau kita nurut sama bos kita karena kita udah ada akad, bukan karena kita takut sama bos kita. Tapi Allah perintahkan kita. Kita itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu takut tabiat itu masih boleh, takut tabiat. Antum ketemu singa di depan antum takut, itu wajar takut tabiat. Tapi takut ibadah, takut yang menghadirkan ketundukan, kepatuhan, dzul, kehinaan, lalu ada rasa cinta di situ, itu hanya ditujukan kepada Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi, pada dasarnya kita tolong yang zalim kecuali kalau kondisinya menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Itu hal yang perlu kita camkan. Yang kedua, pelajaran yang berikutnya, wajibnya menolong orang yang zalim. Jadi dijelaskan bahwa wajib menolong orang yang zalim. Dan cara menolong orang yang zalim itu dengan mencegah kezalimannya, menghentikan kezalimannya. Melarang dia, mencegah dia, menghentikan kezaliman dia tersebut. Itu caranya. Hukumnya wajib. Kecuali sebagaimana hadis kaidah amar ma'ruf mungkar, kita enggak punya kekuatan atau menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar misalnya. Sama juga tidak. Kayak tadi juga tadi kita tambahin ya, menolong yang dizolimi harus kecuali kalau nggak ada kemampuan atau menimbulkan mudarat yang lebih besar. Konteksnya sama, ininya sama syaratnya. Nah tapi poin yang berikutnya ini penting sekali lagi. Poin yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang zalim itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. orang yang zalim itu sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang zalim itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Orang yang zalim sama orang sejatinya zalim pada dirinya sendiri. Ada banyak dalil tentang masalah itu, seperti surat Hud ayat 18, Allah berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Di akhir ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala la'natullahi ala zalimin, sesungguhnya laknat Allah kepada orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu kena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kan kita gak ingin orang itu dilaknat sama Allah. Maka tolong. Karena kalau udah dilaknat sama Allah itu sangat merugikan seseorang. Ini kaidah besar dalam hidup. Zolimin orang itu sama saja menghancurkan diri sendiri. Sama saja membuat orang itu dilaknat sama Allah. Itu hal yang harus kita camkan. Dan orang yang zalim itu gak ada penolong di hari kiamat. Masih ingat surat Al-Hajj ayat 71? Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Dan sekali-kali orang yang zalim itu gak ada penolong. Bagi orang yang zalim itu gak ada penolong. Gak ada penolong di hari kiamat nanti. Jadi hadirin Allah muliakan, kita gak ingin dia tuh ngalamin hal-hal seperti itu. Kita gak ingin dia mengalami hal-hal seperti itu. Maka tolonglah gitu loh. Tolonglah. Itu yang harus kita tanamkan. Kan makna makna ayat ini wa malil zalimin min nasir, jelaskan Al-Imam Ibnu Katsir, min nasirin yansuruhum min Allah fima yajillu bihi min al-adzabi wan nakal. Enggak ada seorang pun yang bisa menolong mereka dari Allah ketika Allah mengazab mereka. Enggak ada penolong. Nanti pada hari kiamat enggak ada. Atau kalau Allah pengen mengazab mereka, maka sebelum itu terjadi, bantu mereka. Cegah mereka. Karena kalau zalim itu berat, jemaah. Jadi sebenarnya ketika ada si A zalim sama si B, kita cegah si A melakukan kezaliman sama si B. Itu sebenarnya kita itu berbuat baik sama si A, loyal sama si A, sayang sama si A sebelum ke B. Bisa jadi si B gak tahu. Kita tahu nih si A mau berbuat buruk sama si B, kita cegah gak bisa. Itu sebenarnya kita lagi belain si A gitu loh. Sebelum kita belain si B. Bahkan bisa jadi kita gak kenal sama si B. Saya gak kenal. Lu jangan belain dia dong gitu loh. Ini urusan gue sama dia. Mas, gue gak kenal sama dia. gue tuh temen lo gitu misalnya, lo zolim sama orang, lo berantakan nanti, Allah balas, dapat laknat dari Allah nanti, dikhawatirkan, nggak tenang. Belum lagi kalau disumpahin orang, kita apa, dia aniaya nggak seberapa, terus disumpahin sama korbannya, berantakan hidupnya. Dan orang zalim tuh nggak tenang, hadirin. Mana ada orang zalim tenang? Dan syaitan emang ngejebak begitu, biar tuh orang nggak bahagia. Masih ingat surat Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihu dhalimun. Innahu la yuflihu dhalimun. Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Enggak akan mendapatkan kesuksesan. Enggak akan dapat kemenangan, enggak akan. Innahu la yuflihu dhalimun. Orang yang zalim itu enggak akan beruntung, enggak akan sukses. Enggak akan berhasil. Jadi sebenarnya pada saat kita mencegah seseorang menzalimi pihak lain, kita ini sedang dukung dia. Jadi ini yang seringkali gak dipahami sama orang-orang yang zalim. Gue tuh bingung sama lu, kan temen gue, kenapa lu selalu dukung dia? Lu justru karena gue temen lu, gue cegah lu melakukan kezaliman. Itu poinnya. Kamu tuh gak sayang lagi sama aku ya? Kok harusnya kamu dukung dong sebagai sahabat? Justru karena aku sahabat, mah aku dukung kamu untuk tidak melakukan hal itu. Karena kalau kamu lakukan zalim, berantakan. Gak akan beruntung tuh hidup. Apes. Ini yang seringkali dilupakan. Bahwa mencegah kezaliman itu adalah pertolongan. Dan ini juga harus kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita dari kecil. Bilang sama anak kita, nak, kalau ada orang mencegah kamu melakukan kezaliman, misalnya kamu khilaf nih nak, kamu lupa atau mungkin kamu emosi, terus ada orang yang mencegah kamu sehingga kamu gak berhasil melakukan kezaliman, ingat ya nak, itu orang baru saja menolong kamu. Gitu. Itu orang baru nolong kamu. Karena kalau kamu zalim tuh kamu berantakan hidupnya. Kesannya doang yang kamu menang, terus dia orang itu tersakiti, kesannya aja. Atau kalau benar misinya berhasil, tuh orang kesakitan atau tuh orang dirugikan, berapa lama sih? Berapa lama Anda merayakan quote and quote keberhasilan itu? Itu juga kemenangan hawa nafsu. Benar gak sih itu kemenangan hawa nafsu? Nah, emang itu kemenangan iman? Bukan, itu kemenangan hawa nafsu. Artinya kalau hawa nafsu yang menang dalam diri kita, gimana hidup kita jamaah? Gitu aja. Hawa nafsu yang menang, terus kita dengan bodohnya kita rayakan lagi, ya aku menang, aku berhasil. Itu kan hawa nafsu Anda. Kok hawa nafsu menang dirayakan? Ya siap-siap aja. Anda dikuasai oleh dia. Dia sangat dominan. Dan kalau diri kita dikuasai dan didominasi hawa nafsu, apa yang terjadi kita tahu bersama. Jadi orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, mungkin orang kita kan nggak bisa kita nggak bisa tahu ada orangnya. Mungkin bahasanya tuh tajam banget. Mungkin bahasanya tuh nggak layak. Tapi kalau gara-gara dia disebabkan dia setelah taufik Allah ya, sebab dia, kita jadi enggak jadi melakukan kezoliman, dia baru saja nolong kita loh. Misalnya kita kayak kalau kita nih nyebrang sembarangan, atau enggak, bukan, maaf, kok nyebrang sembarangan. Kita nih nyebrang jalan, kok nyebrang sembarangan. Nyebrang jalan. Tiba-tiba ada mobil kencang, padahal kita nyebrang udah benar. Ini mereka lampu merah, kita kita dan juga nyebrangnya di zebra cross. Gitulah. Tiba-tiba ada mobil kecepatan tinggi, mungkin karena nggak fokus atau mungkin karena remnya blong dan kita nggak ngelihat. Itu di detik-detik terakhir ada orang yang narik kita dengan kencang terus dibuang kita begitu dari belakang gitu, mau di, atau ada orang yang dia lari terus dia tarik kita sampai digitukan. Untuk kita didorong benar-benar. Dan kita jatuh. Dan bukan hanya jatuh, lecet kaki kita. Atau engkel kena. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Kira-kira. Dalam kondisi memar-memar, kena engkel, lecet, apa yang kita katakan ke orang tersebut? Kurang ajar? Nah, gimana? Loh, kok diam aja sih Antonio? Atau punya perasaan gak sih? Nah, kita bilang apa? Kurang ajar. Gue gak terima. Mulai hari ini kita berurusan. Atau kita bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Padahal mungkin ya, masih bisa didorong lebih halus, mungkin. Jadi beberapa detik tuh gak langsung yang kalau ini langsung ketabrak, enggak. Bisa aja. Tapi ini orang tuh benar-benar dorong kita sekuat tenaga. Jadi sebenarnya dia bisa pakai, ada opsi lain, ditolong dengan lebih halus. Tapi dia gak pilih itu. Tapi kan tetap kita bilang terima kasih, hadirin. Unsur akhaka zaliman umatuluma. Jadi kalau kita berbuat zalim, ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita, mengkat kita, menghentikan langkah kita, menahan kita, sejatinya dia baru saja nolong kita, walaupun hawa nafsu kita gak terima, walaupun syaitan gak terima, syaitan yang goda kita gak terima itu. Nah, hawa nafsu kita gak terima. Makanya nggak usah cari pembenaran, nggak usah cari justifikasi, nggak usah didebat, nggak usah defense. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa berhenti, yang dengannya aku bisa tersadar, lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Karena sejatinya orang yang mengingkari, melarang, mencegah, memberhentikan kita pada saat kita melakukan zalim, dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang sayang sama kita atau menunjukkan kasih sayang, dan dialah yang ngebelain kita sebenarnya itu. Dan itulah cara Allah nolong kita. Itu poin. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita melakukan kezaliman dan sahabat kita tahu, saudara kita tahu, lalu dia diam saja, padahal bisa melarang, dia bisa mencegah, tapi dia diam saja. Padahal dia mampu untuk itu dan dia bisa lakukan itu, tapi dia diam saja. Maka sejatinya dia gak mendukung kita, dia gak nolong kita. Itu sebenarnya dia gak nolong kita. Dia bukanlah penolong sejati. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi yang harus ditolong itu bukan yang terzolimi aja, yang zolim itu harus ditolong. Itulah indahnya agama kita, jemaah. Dan yang terakhir, buat yang mau mencegah atau melarang atau menghentikan orang yang zalim atau kezaliman yang dia lihat, maka camkan baik-baik niat dan spiritnya itu pertolongan. Karena Nabi SAW menggunakan diksi unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Diksi yang digunakan adalah tolonglah. Maka mencegah, menghentikan kezaliman, bukan lahir dari semangat permusuhan. Bukan lahir dari spirit menjatuhkan saudara kita atau menjatuhkan teman kita. Tapi ini lahir dari spirit menolong. Karena orang yang zalim itu bahaya, hadirin. Allah yang berfirman, enggak akan beruntung dan enggak akan menang, enggak akan berhasil. Jadi kita tolong dia. Kalau ada kemungkaran, tolong. Tunjukkan dukungan kita kepada dia. Dengan cara apa? Menolong, mencegah. Jadi spiritnya itu harus. Dan ingatkan, saya ini lagi tolong dia. Oleh karena itu, kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Nolong nih, nolong. Kalau kita masih bisa bicara dengan lembut, perlu dengan bahasa kasar apa enggak? Enggak. Tapi kalau spiritnya menjatuhkan, dan ini momentum untuk nyerang, maka walaupun bisa pakai bahasa lembut, kita pilih bahasa kasar. Karena ini momentum untuk ngejatuhin orang. Emang kita udah ngincar nih, kita nunggu dia kapan miss-nya atau jatuhnya atau badulunya, baru kita serang. Tapi kalau nolong, enggak. Kecuali kalau gak ada solusi lain, mungkin kita akan cegah dia dengan tangan. Karena itu tadi, kalau masih bisa gak didorong, jangan didorong gitu loh. Untuk menghindari dia dari tabrakan. Biasa aja, mas. Itu mobil kencang. Oh iya. Bukan dijatuh. Ada apa, mas? Itu tadi mobil. Mobilnya masih di situ, mas. Gitu loh. Kenapa Anda udah lempar saya? Oh iya, mohon maaf, mas. Oh, mobilnya masih, mobilnya itu baru lewat tuh mobil. Anda lempar set 5-10 detik yang lalu. Kan bisa ditenang-tenangin dulu, Mas, gitu loh. Kecuali kalau enggak solusi, kecuali itu tadi benar-benar itu kalau kita enggak tarik kencang sampai dia juga terlempar, dia akan ketabrak. Itu mungkin opsi. Kan gitu. Sebagaimana sebagian amputasi itu solusi terakhir, kan gitu. Amputasi solusi kalau masih bisa diobati dengan baik segala, jangan diamputasi. Amputasi solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, santun, buat apa? Gunakan cara yang kasar, cara yang gak perlu, kan? Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin. Spirit kita nolong. Dan hadirin, sebelum kita terapkan untuk saudara-saudara kita yang jauh atau di luar, maka terapkan dulu dengan orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita. Contoh, ketika istri melakukan kesalahan atau kezaliman, maka kita harus cegah, kita harus hentikan, dan niatnya adalah menolong. Dan harus mulai dari cara yang lembut gitu loh. Dan jangan pakai jangan memukul. Makanya banyak ulama mengatakan memukul itu kan opsi terakhir. Itu tadi kalau gak bisa dengan, kecuali dengan cara didorong, ya didorong untuk menyelamatkan dari kecelakaan. Sama surat An-Nisa 34, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun wadribuhun, dan pukul istrimu itu. Itu kan kata banyak para ulama, itu ketika bicara baik-baik, lemah lembut, dinasehati, didiamkan, itu gak bisa, ini udah mentok, gak ada opsi lain. Itu pun memukul, ghairu mubarih, kata para ulama, gak boleh menyakiti. Bukan pukulan yang menyakitkan, gak boleh. Terus jangan di titik-titik atau bagian tubuh yang vital, yang rentan, gak boleh. Jadi, dan gak boleh menyakiti, itu pesan. Dan itu gak ada opsi lain. Walaupun ada khilaf ya, tapi secara banyak orang banget gak ada opsi lain pakai itu. Jangan dikit-dikit pukul istri, jangan dikit-dikit main tangan, jangan dikit-dikit main fisik. Padahal istri kita bisa dibilangin baik-baik, nurut kalau dikasih baik-baik. Dan ingat, tolong. Unsur akhoka, spiritnya tuh menolong. Kalau kita bisa nolong orang lain, kenapa kita gak bisa tolong beliau? Dan kalau salah, istighfar, coba lagi. Sebaliknya juga, istri ke suami. Kalau suami melakukan kesalahan, atau zolim, atau miss, atau terindikasi misalnya sesuatu yang gak mengenakan bagi istri, hadirin Allah muliakan, kita ingin mencegah gitu loh. kuat gak spirit kita ingin nolong beliau sebagai suami kita? Atau ini sakit hati kita sebagai istri? Ada yang buka-buka handphone, ada yang ngikutin kemana suaminya pergi, diikutin seterusnya. Hadirin Allah muliakan, jelas semua satu suara. Kalau ada kezoliman, kalau ada misalnya perselingkuhan, itu kezoliman dan harus dicegah, harus diberhentikan. Namun apa niat kita? Apa spiritnya? Spirit sakit hati atau spirit ingin menolong? Itu PR besar loh. Terus anak-anak, kalau anak-anak melakukan kesalahan, melakukan kezoliman, oke, orang tua marah, itu marah, marah menolong, mendidik, atau marah emosi? Marah mendidik atau marah emosi? Itu poin. Jadi sebelum kita terapkan untuk orang di luar, coba terapkan untuk orang-orang terdekat kita. Ketika ada yang melakukan kezoliman, cegahlah dengan spirit pertolongan. Susah memang minta pertolongan kepada Allah. Lalu coba amalkan hadis ini, insya Allah kasih keberkahan. Saya cukup sampai di sini, jazakallahu khairan, waktu sudah habis. Kita tutup. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita atau melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.